Diciptakan seorang insan lembut hati bak redup pandangan apabila berkata menyaksikan kesyahduan bagai tersentuh rasa percaya tika terdengar untung kasihnya kabar itu merelakan perjalanannya ada jiwa hanya untung kasihnya biarkan asma kan biar dan jauh jabar telah mekar hati seinta purnama dipujuk segala rajut sepiring ada kala merajut imannya. Terima kasih. kami sebagai gerimis. Hati Mbak kasih beri, coba cari hakikat, temukan azimat. Kasih gunda gerhana di yang tak berirama, gusar tambah gemetar tak tertanggung rasa. Di Jombang. Tepuk tangan sekali lagi untuk Sharla. Waduh keren banget Sharla, luar biasa. Coach Agnes sampai berdiri dari tadi joget-joget juga nganggukin kepala. Itu tadi judul lagunya? Nirmala. Nirmala. Iya. Waduh, Coach Agnes gimana nih? Wow, memang ini seperti tadi Coach Tulus juga bilang ya. Benar-benar berasa banget natural dari dia, sangat memang natural. Sangat natural, benar-benar effortless ya. Kayak dia nyanyinya udah kayak gitu aja, tapi keren banget gitu loh. Wah, kamu tahan dulu dong. Asik banget, dan memang mungkin penonton di rumah pun juga ngelihat perkembangannya dari awal blind audition sampai sekarang, percaya dirinya di atas panggung, terus gimana dia walaupun dia berdiri cuma di satu tempat aja, tapi dia bisa tetap berinteraksi dengan matanya, dengan penontonnya. Ini dia apa ya, matang. semakin matang, suaranya pun juga udahlah, dia mah udah asik banget, udah keren banget. Wah, tuh Coach Agnes sudah bilang begitu. Berarti wajib SMS ya untuk kamu ya, wajib voting. Tapi sebelum voting, biasa kita udah nanya ke netizen dan ada beberapa yang mau kasih tantangan. Kita lihat okay. Di layar. Nih ada Adam Samsumar at The Voice Kids GTV. Halo Min, mau menyampaikan sesuatu dong. Assalamualaikum Sharla. Waalaikumsalam. Kagum dah sama kamu. Kamu khusyuk dan indah sekali dalam bersolawat. Pasti akan makin indah kalau kamu murotal Al-Quran. Request dong Sharla, hashtag AskTVKI2. Gimana? Iya. Mau terima tantangan Adam Samsumar ya? Iya. Oke, jadi yang di studio harap tenang dulu ya. Kita akan mendengarkan Sharla. Silakan Sharla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul adzim. Wow, Masya Allah ya. Itu tantangan dari Adam Samsumar sudah dijawab. Jadi netizen ini banyak yang ngasih tantangan ya. Yeah. Nah sekarang saatnya kamu meminta dukungan balik nih ke semua pendukung kamu di seluruh Indonesia. Yeah. Silakan Sharla. Sharla mau berterima kasih dulu untuk Ibu Bupati Jombang, Ibu Catur, dan semua pendukung Sharla yang sudah datang di sini. Sharla terima kasih banyak. Terima kasih untuk guru-guru Sharla, kepala sekolah Sharla, semua teman-teman Sharla. Sharla terima kasih banyak. Untuk seluruh masyarakat Jombang, Jakarta, Surabaya, Malang, Batam, Kalimantan Timur, Merau, dan seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Dukung Sarla ya, caranya ketik TVKI spasi Sarla, S-H-A-R-L-A, kirim ke 95151. Yang banyak ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Sarla, silakan penampilan yang begitu luar biasa itu tadi. Download aplikasi mobile The Voice Kids Indonesia.